Ada satu nama, suatu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia. Hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. Dengan satu